Sanggar Cerita mempersembahkan Sakuda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewasa, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kameswara masih menggenggam lengan Pinaka Swasti Ratu dengan kuat. Sementara Pinaka Swasti Ratu sendiri mulai terisak dalam tangis. Dia tidak ingin Kameswara bertindak kasar, apalagi memaksanya untuk mengakuinya sebagai suaminya. Tanpa rasa iba, melihat isakan tangis Pinaka Swasti Ratu, Kameswara terus menggenggamnya dengan erat, seakan-akan takut kehilangan orang yang dicintainya itu. Lepaskan tanganku, Kameswara. Lepaskan. Kau tidak boleh bertindak kasar seperti ini. Aku tidak akan melepaskan pegangan tanganku padamu. Kau tidak boleh pergi dariku. Aku sudah terlalu lelah mencarimu ke sana kemari. Berhentilah berteriak, Pinaka. Lepaskan. Aku tidak akan berhenti berteriak sebelum kau lepaskan tanganku. Lepaskan, Kameswara. Baik. Baik, Pinaka. Aku akan melepaskan tanganku. Tetapi dengan syarat, kau harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku lagi. Bagaimana aku tidak akan meninggalkanmu? Sementara kau adik kandungku sendiri. Kau harus terima kenyataan ini, Kameswara. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku suamimu, dan kau istriku. Itu seharusnya kenyataan yang harus kau terima. Kenapa kau jadi keras kepala begini, Kameswara? Aku tahu hati kecilmu sebenarnya mengakui. Tapi kau munafik. Kau akan dikutuk Dewata Agung, Kameswara. Aku tidak takut kutukan Dewata Agung. Sekalipun langit runtuh dan akan pecah menimpaku, aku tetap ada pendirianku. Kau tetap istriku. Kau bukan kakakku. Sang Hyang Agung, kenapa harus jadi begini keadaanku? Ampunilah segala dosa-dosa kami, Dewata Agung. Cukup, Pinaka. Kau tidak perlu menyebut-nyebut nama Dewata. Kau pikir apa yang telah kita lakukan adalah perbuatan dosa? Tidak, itu bukan perbuatan dosa. Bukankah kau masih ingat ketika kita bersumpah, dan sumpah itu telah disaksikan oleh Dewata Agung? Bukankah itu berarti kita telah menjalankan langkah yang benar? Waktu itu kita memang saling tidak tahu bahwa kita mempunyai ikatan darah. Seandainya kita tahu sejak pertama bertemu, mungkin aku pun tidak akan mau melakukan sumpah itu. Sadarlah, Kameswara. Kau tidak bisa memaksa aku seperti itu. Aku tidak bisa melupakanmu, Pinaka. Kita telah terlanjur melakukan perbuatan itu. Kaulah satu-satunya orang yang bisa kuharapkan sebagai pendampingku. Apakah kau tega membiarkan aku menderita? Hatiku sekarang sedang terluka oleh latar belakangku sendiri yang tidak jelas. Kalau kau sampai mengecewakan aku, bukankah itu berarti kau menambah beban penderitaanku? Kalau butuh tempat mengadu, aku bisa menjadi tempat pengadumu. Tapi harus kau pahami bahwa kita bersaudara. Aku bisa dekat denganmu, tetapi tidak lebih hanya sebagai seorang saudara, bukan sebagai istrimu. Biar bagaimana kita mempunyai ikatan darah, Kameswara, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Sejenak Kameswara terdiam, dan wajahnya pun tertunduk, seakan-akan ingin merenungi kata-kata Pinaka Swasti Ratu sedalam-dalamnya. Ada rasa sesal menyangkut di sela-sela kepedihannya, tapi dia sendiri tidak bisa memungkiri bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku benar-benar tidak bisa melupakanmu, Pinaka. Wajahmu dan kata-katamu telah menjadi karang di dalam hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa mengakui bahwa kau adalah kakakku? Kalau kau memang tidak bisa menerima kenyataan ini, biarkan aku pergi. Aku ingin pergi sejauh-jauhnya dari sini. Kita memang tidak boleh bertemu selama-lamanya. Jangan, Pinaka. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Kenapa kau tidak mau memberikan setitik harapan padaku? Aku tidak bisa memberikan harapan apa-apa lagi padamu, Kameswara. Selain kau harus mengakui bahwa aku saudaramu. Kalau memang demikian, kau tidak boleh pergi dari sisiku. Dan aku pun tidak akan membiarkan kau pergi begitu saja. Sungguh kejam sekali kau, Kameswara. Kau tidak lagi mempunyai rasa iba sedikit pun terhadapku. Terpaksa. Aku terpaksa melakukannya, Pinaka. Aku sayang terhadapmu. Semua yang kulakukan ini tidak lebih karena aku sayang dan mencintaimu. Aku yakin sekarang kau hamil, Pinaka. Katakanlah bahwa kau sekarang hamil, Pinaka. Kenapa kau menangis? Aku tidak butuh tangisanmu. Yang aku butuhkan adalah pengakuan bahwa kau hamil. Pinaka, kau hamil bukan? Tangisanmu semakin keras saja. Aku yakin itu tandanya kau hamil. Jagat Dewa Batara, sungguh tidak kusangka bahwa kau telah memberikan anugerahmu padaku. Pinaka, aku jadi semakin tidak ingin berpisah denganmu. Kita harus membesarkan anak kita. Persetan dengan orang lain. Biarkan orang-orang mencemoohkan kita. Kalau perlu kita pergi. Ya, kita memang harus pergi untuk mencari tempat yang tidak dijamah oleh siapapun. Di sana kita bisa membangun hidup baru. Sambil terus bicara dan seolah-olah tidak sadar dengan siapa dia bicara, Kameswara memeluk Pinaka Swasti Ratu erat-erat. Sementara Pinaka Swasti Ratu yang terbenam dalam pelukan Kameswara mulai terlena. Sesaat mereka saling berpelukan, tapi tiba-tiba saja Pinaka Swasti Ratu segera menyadari dirinya. Oh, jangan, Kameswara. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan! Pinaka! Kenapa tiba-tiba kau melepaskan pelukanmu? Aku mencintaimu, Pinaka. Menyayangimu dengan segenap hatiku. Tidak! Aku jijik terhadapmu! Pergi, kataku! Pergi! Tega sekali kau menghinaku dengan sebutan jijik, Pinaka. Sudah sejauh itukah pandanganmu terhadapku? Apakah kau tidak menyadari bahwa aku begitu mencintaimu? Pinaka, sungguh kejam kau dan menyakitkan sekali kata-katamu. Kameswara, sebenarnya aku tidak ingin mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi kau yang telah membuatku jadi benci. Sekarang aku telah menghinamu. Lebih baik kau pergi dariku. Aku tidak mau kau berada di hadapanku lagi. Pergi, Kameswara. Pergi. Aku benci kau. Tidak. Tidak. Aku tidak akan pergi. Apalagi pergi untuk meninggalkanmu. Silakan kau kutuk aku. Kau benci aku. Aku akan menerima semua ucapan-ucapan kotormu. Tapi asal kau ingat, sampai kapanpun kau tidak akan kubiarkan pergi. Lepaskan aku, Kameswara. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan tangan wanita itu, Kameswara. Oh. Tidak pantas kau bersikap kasar terhadap seorang wanita. Mendadak Kameswara terkejut begitu mendengar seseorang telah menegurnya. Perlahan dia menoleh. Tak jauh dari tempatnya berdiri, nampak seorang laki-laki dengan perawakan kekar berdiri memandangnya dengan tajam. Tidak seharusnya seorang pendekar sepertimu bersikap kasar terhadap seorang wanita, Kameswara. Apakah kau tidak malu mendengar tangisnya? Ini bukan urusanmu, Ken Arok. Dia istriku. Jadi apapun yang akan kulakukan terhadapnya itu bukan urusanmu. Sejak kapan kau mempunyai istri, Kameswara? Aku tahu siapa wanita itu. Dan aku juga tahu kau ada hubungan apa dengannya. Lepaskanlah, Kameswara. Aku sudah mendengar apa yang kalian pertengkarkan. Sekali lagi, Ken Arok. Ini urusanku. Jadi aku harap kau tidak perlu turut campur. Sudah sejauh itukah keberanianmu mengusirku, Kameswara? Seharusnya kau sadar kalau memang kau merasa bersalah. Untuk apa kau masih berharap tenggelam dalam impian kosong? Sementara wanita itu telah menyadari siapa dirinya. Aku tahu wanita itu adalah darah dagingmu. Kakakmu sendiri. Sungguh memalukan sekali sikapmu itu, Kameswara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Sekalipun orang-orang mengatakan bahwa sikapku tidak tahu malu. Urusan ini adalah urusan pribadiku. Jadi kau tidak perlu turut campur. Aku memang tidak turut campur terhadap urusan kalian. Aku hanya ingin memberikan sedikit pandangan padamu, Kameswara. Agar kau tidak terlalu teguh pada tindakan yang salah. Sadarlah. Dan renungkanlah segala perbuatanmu. Apakah kau tega memperistri kakak kandungmu sendiri, sementara dia tidak mau memperpanjang perbuatan salahnya? Bagaimana nanti dengan orang tua kalian, jika mereka melihatmu melakukan perbuatan terkutuk ini? Orang tua. Selama hidupku, aku tidak pernah mengenal siapa orang tuaku, Ken Arok. Aku tidak pernah mempunyai ibu, apalagi ayah. Aneh. Kalau kau tidak pernah mempunyai orang tua, lantas kau lahir dari mana? Aku lahir dari ketidakjelasan. Sudahlah, Ken Arok. Tidak ada untungnya bagimu mencampuri urusanku ini. Kameswara, aku ini sahabatmu. Dan yang sedang kulakukan ini adalah untuk mengingatkanmu. Gunakan akal sehatmu, Kameswara. Biar bagaimanapun, kalian masih bersaudara. Tidak ada faedahnya kalian menjalani kehidupan berumah tangga sementara kalian mempunyai ikatan darah. Lihat baik-baik wanita yang sedang kau genggam itu, Kameswara. Ia begitu letih menghadapi sikapmu. Seharusnya kau iba melihatnya. Jangan kau anggap aku tidak iba terhadapnya, Ken Arok. Aku melakukan hal ini justru karena aku iba. Dia telah hamil, tengah hamil, mengandung anak dari darah dagingku. Aku tidak mau anak yang dikandungnya jadi sengsara lantaran aku tidak ada di sisinya. Aku tidak ingin anak itu tumbuh menjadi anak yang sengsara. Tidak, Kameswara. Aku tidak mau kau berada di sisiku. Biarkan aku pergi. Aku ingin hidup sendiri tanpa siapapun di sisiku. Kau tidak bisa bersikap seperti itu, Pinaka. Bagaimana dengan bayi itu seandainya aku tidak di sisimu? Aku akan merawatnya sepenuh hati. Biarkan aku membesarkan bayi ini tanpaku. Tidak, tidak bisa. Aku tidak ingin dia menanyakan siapa ayahnya jika dia besar nanti. Apa sulitnya menjawab pertanyaan seperti itu? Aku bisa mengatakannya bahwa ayahnya sudah meninggal. Gila! Pikiranmu sudah tidak waras, Pinaka. Kau yang tidak waras, Kameswar. Seharusnya kau menyadari dan mau mengerti bahwa yang telah kita lakukan adalah sebuah kehilafan dan tidak bisa dilanjutkan. Tapi apa? Kau masih saja memburuku dan masih terus memaksaku untuk mengakuimu sebagai suamiku. Apakah itu bukan gila? Sudahlah, Kameswar. Yang terjadi biarkan terjadi. Dan tidak perlu kita teruskan kesalahan ini. Tapi kenapa tadi kau katakan bahwa kau akan menjawab bahwa aku sudah meninggal? Anak itu akan terpukul jiwanya kalau ia tahu bahwa ayahnya adalah adik dari ibu kandungnya sendiri. Kita bisa menutup rapat-rapat rahasia itu, Pinaka. Kau tidak perlu khawatir akan terbongkar rahasia itu. Sudah aku katakan berkali-kali. kita bisa mencari tempat untuk menempuh hidup yang baru. Kita bisa meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Kalau perlu kita tinggalkan pulau Jawa ini. Sekalipun kita sudah pergi jauh dari tanah Jawa ini, tapi batinku, Kameswara, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Oh, aku tidak bisa menerimamu. Pinaka. Biar bagaimanapun, kita harus saling melupakan. Kita tidak bisa hidup bersama. Nah, selamat tinggal, Kameswara. Pinaka, tunggu! Tunggu! Kenapa kamu suara jadi keras kepala begini? Aku harus menolong wanita itu. Hop, hop. Jangan tinggalkan aku, Pinaka! Lepaskan aku, kami suara! Hot, biar! Apa yang kau lakukan, Pinaka? Kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Aku tidak ingin dijamahmu. Aku ingin pergi, Kameswara. Kau terlalu keras kepala untuk menerima kenyataan ini. Pinaka. Kameswara mendesah sedih. Dia benar-benar kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pinaka Swastiratu. Sementara Pinaka Swastiratu sendiri berdiri sambil memasang kuda-kuda. Dia benar-benar tidak ingin dijamah Kameswara. Kameswara mencoba menyentuh lengan Pinaka Swastiratu, tapi tiba-tiba saja Pinaka Swastiratu menepis tangan Kameswara sambil memasang kuda-kuda. Matanya menatap dengan tajam, sementara wajahnya basah oleh air mata yang masih terus menetes. Kameswara diam sesaat lamanya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan Pinaka Swastiratu. Hah, apa yang kau lakukan, Pinaka? Kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Aku tidak ingin dijamah olehmu, Kameswara. Aku ingin pergi. Biarkan aku meninggalkan tempat ini. Kau terlalu keras kepala untuk menerima kenyataan ini. Pinaka, sungguh kejam sekali kata-katamu. Sepertinya tidak sedikit pun kau menaruh rasa iba terhadapku. Aku terpaksa melakukannya, Kameswara. Sekalipun aku punya rasa iba, jika kau masih tetap pada pendirianmu, maka aku pun demikian. Pergilah sejauh-jauhnya, Kameswara. Aku tidak akan pergi atau melangkah setapak pun dari sini. Mendekatlah padaku, Pinaka. Peluklah aku, Pinaka. Aku suamimu. Orang yang telah menaruh benih di dalam rahimmu. Diam! Berhentilah bicara, Kameswara. Aku tidak mau dengar kau mengatakan bahwa kau menaruh di dalam rahimku. Aku benci padamu. Aku benci hidup ini. Iya, silakan kau benci aku. Kau benci hidupmu. Tetapi satu hal yang tidak bisa kau pungkiri. Aku suamimu, ayah dari anak yang sedang kau kandung. Hati Pinaka Swastiratu benar-benar terluka mendengar kata-kata Kameswara. Dia mencoba mendekap kedua telinganya. Tapi suara Kameswara seolah-olah menusuk gendang telinganya. Saking kesalnya, Pinaka Swastiratu menangis tersedu-sedu. Perlahan Kameswara segera meraih lengannya. Maafkan aku, Pinaka. Aku tidak bermaksud melukai hatimu dan juga membuat kau bersedih. Aku hanya takut kehilanganmu, Pinaka. Aku mengerti, Kameswara. Sebenarnya aku pun demikian. Tapi apa yang harus kita berbuat? Sementara kita bersaudara, kau tidak bisa mengatakan bahwa kau akan membawaku pergi ke tempat yang jauh. Kemudian hidup bersama sebagai suami istri. Tidak bisa, Kameswara. Kita memang bisa pergi kemana saja dan bisa luput dari penglihatan orang-orang yang kita kenal. Tapi Dewata Agung, Kameswara, Dewata tidak bisa dikelabui oleh kita. Dia selalu mengetahui dimanapun kita berada. Dan kutukannya pasti akan berlaku terus selama kita menjalankan langkah yang salah. Aku berani menanggung semua kutukan yang akan dilimpahkan pada kita oleh Dewata Agung. Jika Dewata Agung menghendakinya, Yang penting kita bisa hidup bersama, Pinaka. Kau bisa berkata begitu karena kutukan itu belum terbukti. Tapi nanti, jika kutukan itu sudah terbukti, kau pasti akan menyesal, Kameswara. Seharusnya kau bisa berpikir secara mapan. Kenapa watakmu jauh berbeda, tidak seperti ketika aku pertama bertemu denganmu? Aku mohon, lepaskan tanganku, Kameswara. Lepaskan. Aku tidak mau dipaksa seperti ini. Aku tidak akan melepaskannya, Pinaka. Aku takut kau pergi lagi, kemudian meninggalkan aku sendirian. Aku tidak ingin diburu oleh perasaan-perasaan seperti ini, Pinaka. Aku tidak mau dijamah olehmu. Lepaskan tanganku, Kameswara. Aku tidak mau melepaskannya, tidak. Lepaskan tangan. Lepaskan tangan wanita itu, Kameswara. Lepaskan tangan wanita itu, Kameswara. Kasihan dia begitu menderita sekali akibat ulahmu. Jangan gunakan perasaan untuk menyenangi diri pribadi, tapi gunakanlah pikiran. Pakai otakmu. Setan kau, Ken Arok. Masih saja mau menggangguku. Aku tidak butuh kehadiranmu di sini. Pergi. Ini urusanku. Orang lain tidak berhak mencampurinya. Aku melihatmu seolah-olah bukan kau yang bicara, Kameswara. Kata-katamu sungguh tidak mempunyai tata krama. Apakah kau tidak sadar dengan siapa kau bicara? Dengan siapapun aku bicara, aku tidak peduli. Yang jelas aku tidak mau ada orang lain turut campur dengan urusanku. Pergi, kataku, Ken Arok. Seandainya aku tidak mau pergi, apa yang akan kau lakukan, Kameswara? Baik. Kalau kau tidak mau pergi, aku bisa memberikan pelajaran padamu. Aku tidak takut sekalipun kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kameswara, Kameswara. Aku tahu yang tengah bicara ini adalah emosimu, amarahmu, bukan pikiranmu. Kau berani menantangku. Apakah karena kau merasa sudah mampu dan mempunyai kepandaian tinggi? Jangan, Kameswara. Nanti kau akan menyesal. Jika aku sudah mengucap, maka tak ada kata penyesalan yang harus kusesali. Baik. Kalau begitu, aku akan melayanimu. Suara mundur beberapa tindak. Setelah itu dia segera memasang kuda-kuda sambil mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya ke udara. Sementara Ken Arok sendiri hanya berdiri bersedekap tangan sambil tersenyum. Sesaat keduanya terpaku dalam diam. Tapi tiba-tiba saja mata Ken Arok bersinar mengerikan. Oh! Kameswara terkejut. Tanpa dia sadari, tangannya pun turun ke bawah. Disusul dengan keanehan lain, tubuh Kameswara mendadak mengkikil. Dia melihat Ken Arok seolah-olah bukan sosok Ken Arok yang sebenarnya, melainkan sosok lain, yaitu Rakai Walaingpu Gumpayoni. Jaga Dewa Batara. Kenapa aku jadi sampai seperti ini? Apa sebenarnya yang tengah kulakukan? Rakai Walaingpu Gumpayoni. Aku... Kameswara, sungguh keterlaluan sekali sikapmu. Kau berani menantangku. Tapi baiklah, kutunggu kau di padang karautan. Ayo, datanglah ke sana. Hop, hop! Wah! Thank you. selama suara mendadak jadi pucat, dia baru menyadari bahwa sikapnya adalah sebuah kesalahan besar. Dengan wajah merah padam, Kameswara menoleh ke arah Pinaka Swasti Ratu yang masih berdiri memandangnya. Perlahan dia melangkah, ditatapnya dalam-dalam wanita yang berada di hadapannya itu. Maafkan aku, Pinaka. Aku memang salah. Aku juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba hatiku jadi buta. Oh, Dewata Agung. Apakah kau benar-benar menyadari tentang kesalahanmu ini, Kameswara? Iya, aku baru menyadarinya, Pinaka. Memang tidak seharusnya aku bersikap demikian. Kita memang bersaudara dan tidak bisa untuk hidup sebagai suami istri. Maafkan aku, Pinaka. Kameswara, aku benar-benar bersyukur kalau kau mulai mengerti. Aku sebenarnya mencintaimu, tetapi rasa cinta kita ini terhalang oleh sebuah ikatan yang tidak mungkin kita tentang. Kita memang telah melakukan sebuah perbuatan yang amat ceroboh, tapi kita juga harus menyadari bahwa ini semua pelajaran untuk kita. Dengan penuh rasa penyesalan yang dalam, Kameswara segera memeluk erat-erat tubuh Pinaka Swasti Ratu. Kedua anak muda itu lalu tenggelam dalam penyesalan masing-masing. Memang tidak bisa kita pungkiri, sebenarnya kita saling mencintai. Tapi biarlah, sebab mencintai belum berarti harus memiliki. Iya, Kameswara, aku akan membuktikan rasa cintaku padamu dengan merawat bayi yang kukandung ini sebaik-baiknya. Oh, Dewata Agung. Aku kasihan sekali terhadapmu, Pinaka Swasti Ratu. Kenapa kau harus mengalami peristiwa yang pahit seperti ini? Aku menyesal sekali. Tapi bagaimana aku harus melampiaskan rasa sesalku ini? Mungkin ini adalah cobaan untuk kita, dan kita harus menerimanya dengan sabar dan tabah, Kameswara. Dewata Agung memberikan cobaan pada hambanya, tentu ada hikmahnya, dan hikmah inilah yang harus kita pahami. Iya, aku akan coba memahami semuanya ini, Pinaka. Kalau kita berpisah, kau akan pergi kemana? Mungkin aku akan kembali ke Widara Kandangan. Aku harus kembali ke perguruan yang selama ini kutinggalkan. Aku sebenarnya sedih menghadapi semuanya ini, Kameswara. Tapi ini memang harus terjadi. Aku menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang, Pinaka. Pergilah kemana kau mau. Aku tak akan mengusikmu lagi. Hanya pesanku, rawatlah anak kita. Jangan kau sia-siakan dia. Iya, aku akan menjaganya sepenuh hati, Kameswara. Selamat tinggal, adikku. Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu melompat dan berlari dengan wajah sedih. Kameswara menatapnya dengan air mata menetes. Dia masih terus terpaku di tempat itu sampai tubuh Pinaka Swasti Ratu lenyap di balik pepohonan. Dewata Agung, kenapa aku harus mengalami peristiwa pahit dan menyakitkan seperti ini? Kenapa tidak sejak kami bertemu kau memberitahukan bahwa Pinaka saudaraku? Semua ini terjadi seolah-olah seperti sebuah mimpi saja. Ya, mimpi yang menyakitkan. Apakah ini yang dinamakan takdir? Atau ini yang dinamakan sebuah suratan? Tapi kenapa harus aku yang mengalaminya? Padahal selama ini aku tidak pernah melakukan perbuatan yang salah. Sungguh menyakitkan sekali, Dewata Agung. Aku benci dengan hidupku. Aku benci dengan segala yang telah terjadi. Seperti seorang bocah, Damaswara menangis menyesali peristiwa yang telah menimpa dirinya. Sebenarnya hal seperti ini tidak pernah dia lakukan, apalagi sampai menangis. Sesaat lamanya Kameswara menangis sambil mengutuki semua peristiwa yang telah terjadi. Sayup-sayup tembang asmara dahana pun mengalun. Ono ciptaning yang widi, yen wong nandang loro bronto, angel ngupati tambane. Tansah gawang jroning netra wewayanging kang garwa. Lamun gandrung tiah ayu kakupet pot cintraka. Tembang itu terdengar begitu sendu. Kameswara pun semakin larut dalam kesedihannya. Tapi setelah itu, perlahan dia melangkah ke sepongkah batu. Kemudian dia duduk di batu itu sambil melemparkan pandangnya ke arah yang jauh. Oh, kenapa aku jadi seperti anak kecil begini? Tidak, aku tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan yang tidak menentu. Aku harus pergi untuk melupakan semua ini. Tapi kemana? Aku sekarang seperti kehilangan sebuah kendali. Ya, baiklah. Kemanapun aku pergi, maka aku harus mengikuti langkah kaki ini. Selamat berpisah, Pinaka. Ampun, Sri Baginda. Hamba datang menghadap. Sungguh memalukan sekali kenyataan yang kuterima ini, Yuda Paksa. Kau tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Ampun, Tuanku. Apakah kehadiran hamba kemari karena hamba gagal melaksanakan tugas yang Tuanku berikan? Aku bertanya padamu, Yuda Paksa. Kau tidak berhak menjawab seperti itu. Itu bukanlah jawaban. Ampun, Tuanku. Hamba bersalah. Ampunilah hamba yang bodoh ini. Hamba mengerti kenapa hamba dipanggil kemari. Semua ini karena hamba gagal menjalankan tugas. Tumenggung bodoh! Seharusnya jawaban itu yang kau katakan. Aku benar-benar kecewa atas tugasmu ini, Yuda Paksa. Kenapa kau sampai sebodoh itu? Dan kau tidak menyadari kalau ada telik sandi yang menyelusup dalam pasukanmu. Jawab kenapa! Wajah Tumenggung Yuda Paksa masih tertunduk ke lantai ruangan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Sri Baginda Kertajaya yang sedang dalam keadaan kecewa. Tumenggung Yuda Paksa masih menundukkan wajahnya ke lantai ruangan pribadi Sri Baginda Kertajaya. Dia sama sekali tidak berani menatap wajah rajanya yang sedang dalam keadaan kecewa. Sementara Sri Baginda Kertajaya sendiri menatap Tumenggung Yuda Paksa sambil menahan amarahnya. Bodoh, apa kerjamu sebenarnya selama ini? Aku menyesal telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadamu. Kau bukan hanya kuangkat menjadi tumenggung, tetapi juga kau telah kuangkat menjadi seorang panglima perang. Tapi apa hasil dari kerjamu? Ketololanmu hanya membuatku kecewa saja. Yudhapaksa, aku mau tanya sekali lagi kepadamu. Kenapa kau sampai kecolongan tidak tahu ada seorang Trisandi musuh menyelusup ke dalam pasukanmu? Hah? Ampun tuanku, maafkan hamba. Hamba sama sekali tidak tahu kalau Senopati Rudrobondo seorang Trisandi. Aku tidak percaya kalau kau tidak tahu bahwa Rudrobondo seorang Trisandi. Jangan-jangan kau pun seorang musuh Yudhapaksa. Ampun tuanku, hamba berani bersumpah di hadapan Dewata Agung, hamba bukan seorang telik sandi, apalagi seorang musuh. Kalau kau bukan seorang musuh, tapi kenapa kau kirim Rudrobondo untuk mengawasi istana? Kenapa kau tidak tunjuk Senopati ke Bodampit saja? Hamba menunjuk Senopati Rudrobondo pada awalnya karena hamba melihat pekerjaan Rudrobondo cukup baik dan juga ditunjang oleh ilmu kanuragannya yang cukup lumayan, Gusti. Sungguh Sri Baginda, hamba benar-benar tidak tahu kalau Rudrobondo seorang musuh. Setan alas. Seharusnya kejadian seperti ini tidak boleh terjadi. Aku sangat kecewa sekali terhadapmu, Yudhapaksa. Hamba mengaku bersalah, Sri Baginda. Ampunilah segala kesalahan hamba. Kalau sudah begini, kau baru merengek-rengek minta ampun. Apakah dengan permintaan maafmu itu dapat mengobati rasa kecewaku ini? Dan juga dapat mengobati luka di bagian leherku ini? Lihat baik-baik, Yudhapaksa. Hari ini, aku telah mengalami kekecewaan yang cukup dalam. Rasanya tidak akan bisa terobati kalau Rudrobondo dan Rangga Lampitan belum ditangkap. Hah? Sungguh memalukan sekali. Aku seorang raja disandra dan diperintah oleh manusia macam Rudrobondo. Mau taruh di mana? Di mana ditaruh wajahku ini, Yudhapaksa? Ampun tuanku, maafkanlah atas kecerobohan hamba dan kebodohan hamba. Hamba mengaku tidak bisa bertugas dengan baik. Lalu apakah benar kau tidak berada di belakangnya sebagai gembong dari pemberontakan ini? Hah? Mengakulah secara jujur kalau kau memang ingin hidup lebih baik di istanaku ini. Ampun tuanku, bagaimana mungkin hamba bisa berada di belakangnya sebentar hamba ikut berjuang menyingkirkan para pemberontak itu? Hamba berani bersumpah tuanku. Baik, aku percaya padamu. Tapi dengar, kekecewaanku ini tidak akan terobati begitu saja, Yudhapaksa. Setelah beberapa peristiwa terjadi, mau tidak mau, aku harus mempertimbangkannya masa-masa. Aku pernah memerintahkan padamu untuk menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Tapi kau tidak mampu melaksanakan tugas itu. Kemudian yang kedua, aku perintahkan untuk menangkap seorang pemuda yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Itu pun kau tidak mampu. Tetapi yang kau dapatkan hanya sebuah cerita yang sepertinya tidak masuk di akal. Lalu sekarang menghancurkan para pemberontak, kau pun tidak mampu. Apakah semuanya ini tidak kupertimbangkan? Hah? Aku mempertimbangkannya, Yudhapaksa, bahwa kau tidak mampu melaksanakan semua yang kuperintahkan. Satu lagi yang membuatku sakit hati. Senopati Kebodampit pernah bercerita padaku. Katanya ia pernah mengatakan padamu tentang Senopati Rudrobondo, bahwa ia menaruh curiga padanya. Tapi apa pandanganmu pada Rudrobondo? Kau malah menaruh curiga pada Senopati Kebodampit. Apakah itu tidak bodoh? Hah? Aku akan memberikan keputusan padamu. Dan mungkin keputusan ini cukup menyakitkan. Tapi aku harap kau tidak perlu kecewa karenanya. jabatan panglima yang pernah kau sandang. Hari ini juga aku cabut. Seketika itu juga, wajah Tumenggung Yudapaksa jadi pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sri Baginda Kertajaya akan mempunyai keputusan seperti itu. Tanpa berani menatap wajah Sri Baginda, Tumenggung Yudapaksa menarik nafas kecewa. Hamba menerima keputusan yang tuanku berikan. Mungkin ini sudah menjadi keputusan yang telah tuanku pertimbangkan masak-masak. Iya, aku berharap kau tidak perlu sakit hati terhadapku. Dan juga atas keputusanku ini, Yudapaksa. Keputusanku adalah Sabda Pandita Ratu. Sebuah keputusan yang tidak bisa dirubah atau diganggu-gugat oleh siapapun juga. Aku sarankan padamu. Mudah-mudahan kau tidak menjadi liar dan berkhianat seperti yang pernah dilakukan Murti Wandawa. Hamba tidak mempunyai pikiran picik seperti itu, tuanku. Sekalipun hamba tidak lagi mempunyai jabatan panglima, hamba akan terus mengabdi dengan sepenuh hati hamba. Bagus. Itulah sikap seorang prajurit. Seorang kawula yang menjunjung tinggi kata-kata rajanya. Dan untuk selanjutnya, jabatan sebagai pimpinan keprajuritan akan aku serahkan pada Tumenggung Noropatmo. Yudapaksa, besok aku akan mengadakan pertemuan di Balai Paseban Agung. Aku harap besok kau hadir untuk menyerahkan jabatan itu. Kau mengerti? Hamba, tuanku. Nah, kalau begitu, sekarang aku perkenankan kau meninggalkan ruangan ini. Baik, tuanku. Tapi tunggu sebentar. Apakah ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Kalau ada, kau tidak perlu sungkan-sungkan untuk menanyakannya. Tidak ada, tuanku. Hamba rasa sudah cukup jelas apa yang tuanku katakan. Baik, kalau begitu, silakan. Tumenggung Yudapaksa segera menghaturkan sembah beberapa kali. Setelah itu dia pun segera meninggalkan ruangan itu. Sri Baginda masih menatap kepergian Tumenggung Yudapaksa setelah tubuh Tumenggung Yudapaksa lenyap di balik tembok istana. Sri Baginda Kertajaya segera memanggil seorang prajuritnya. Prajurit, apakah Senopati Kebodampit dan Tumenggung Ronopatmo sudah berada di sini? Sudah, tuanku. Beliau sekarang tengah menunggu di Puri Wilaja. Kalau begitu panggil mereka. Suruh mereka menghadapku sekarang juga. Baik, tuanku. Sebelum membalikan punggungnya, prajurit itu segera menghaturkan sembah. Dan setelah itu, dia meninggalkan ruangan pribadi Sri Baginda Kertajaya. Sesaat kemudian dia sudah muncul kembali bersama Senopati Kebodampit dan Tumenggung Roro Patmo. Terimalah sembah kami berdua, Sri Baginda. Aku terima. Silakan duduk. Tadi aku baru saja menerima kehadiran Tumenggung Yudapaksa. Dan aku telah memberikan sebuah keputusan padanya. Mudah-mudahan saja dia tidak menjadi seorang pengkhianat setelah menerima keputusan itu. Kebodampit. Ya, tuanku. Aku telah mendengar sepak terjangmu dalam bertugas. Kau termasuk salah seorang prajurit yang mempunyai kepekaan cukup tinggi terhadap seorang musuh. Aku senang mempunyai prajurit yang cukup berbakat. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas. Semua yang hamba lakukan tidak lebih karena rasa tanggung jawab hamba terhadap tuanku. Kebodampit, seandainya aku memberikan sebuah tugas, apa yang akan kau lakukan? Hamba akan melaksanakannya dengan sekuat tenaga hamba, sekalipun nyawa taruhannya. Apakah kau bersungguh-sungguh mengabdi pada pemerintahan Kediri? Hamba menjadi seorang prajurit sudah cukup lama, tuanku. Dan itu satu bukti bahwa hamba telah mengabdi dengan segenap jiwa raga hamba. Ampun, tuanku. Hamba harap tuanku tidak perlu sanksi dengan pengabdian hamba. Kalau tuanku perlu bukti dengan pengabdian hamba ini, perintahkanlah pada hamba sebuah tugas. hamba akan melaksanakannya dengan sepenuh jiwa raga hamba. Iya, baiklah, aku percaya padamu. Dan itu semua pernah kau buktikan. Tapi satu hal lagi, seandainya aku memberikan sebuah jabatan, apa kiranya yang akan kau lakukan? Hamba akan menerima dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jabatan yang hamba terima. Hanya itukah yang akan kau lakukan? Tidak, tuanku. Hamba akan bertanggung jawab jika memang tugas yang hamba lakukan mengalami kegagalan. Bagus. Aku senang jika mendengar seorang prajuritku berkata tentang tanggung jawab. Arti tanggung jawab itu sangat berat. Terus terang, dalam keadaan seperti ini, Kediri membutuhkan orang-orang sepertimu. Tapi kau harus ingat, jika aku telah menaruh kepercayaan padamu, jangan sekali-kali kau merusak kepercayaanku itu, karena akibatnya akan fatal, terutama terhadap dirimu sendiri. Hamba, tuanku. Nah, Kebudampi, mulai hari ini, jabatan pimpinan pengawal istana Kediri kuserahkan padamu. Aku harap kau dapat menjaga keamanan istana ini dengan sebaik-baiknya, terutama menjaga keselamatanku. Apakah kau menerima jabatan itu, Kebudampit? Hamba hanya sekedar seorang kawula. Jadi apapun yang tuanku berikan pada hamba, maka hamba akan menerimanya dengan sepenuh hati. Tapi tuanku, apakah jabatan ini cukup pantas diberikan pada hamba, sementara orang lain masih banyak yang mengharapkan jabatan ini? Kebodampi, jika aku memutuskan sesuatu pada seorang kawulaku, maka keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dan sudah kupertimbangkan sebelumnya. Sekalipun banyak para senopatiku yang lain yang mengharapkan jabatan ini, tetapi aku lebih percaya kepadamu, Kebodampi. Nah, kalau aku sudah memberikan kepercayaan ini, maka aku harapkan jangan kau kotori sedikit pun kepercayaanku ini padamu. Hamba, tuanku. Aku harap dengan jabatanmu yang baru ini, kau dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Hamba, tuanku. Paman Rono Patmo. Hamba, tuanku. Setelah aku memberikan jabatan baru pada Senopati Kebudampit, aku pun akan memberikan sebuah jabatan baru pada paman, di samping paman menjadi seorang tumenggung. Hamba, tuanku. Jabatan ini sebelumnya pernah disandang oleh tumenggung Yuda Paksa. Tetapi rupanya Yuda Paksa tidak sanggup dalam melakukan tugas setiap aku memberikannya. Nah, Paman Ronopatmo, apa tanggung jawabmu setelah jabatan Panglima Perang kuserahkan padamu? Jika memang jabatan itu pantas untuk hamba, maka hamba akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan hamba akan bertanggung jawab penuh setiap tugas yang tuanku berikan. Hamba akan menjalankan tugas hamba dengan segenap jiwa dan raga hamba. Bagus, Paman. Tapi aku harap kata-katamu untuk bertanggung jawab jangan hanya sekedar di mulut saja, tapi buktikan. Karena tugas yang akan kuperintahkan padamu ini cukup berat. Pertama, Paman harus dapat menangkap Senopati Rudrobondo hidup-hidup. Aku masih menyimpan dendam yang dalam terhadapnya, Paman. Asal Paman tahu, aku akan menghukum orang itu dengan tanganku sendiri. Dan yang kedua, Paman harus bisa menangkap pimpinan pemberontak dari Ganter yang bernama Rangga Lampitan. Jika tugas ini dapat Paman lakukan dengan baik, maka aku akan sangat bersyukur sekali. Tugasmu sebagai seorang panglima sebenarnya cukup banyak. Di samping kau harus menangkap dua orang gembong pemberontakan itu, kau pun harus dapat menangkap Tumenggung Murti Wandawa dan seorang pemuda yang berada di Padang Karautan. Nah, Paman Ronopatmo, apakah kau sanggup melaksanakan tugas-tugas berat itu? mengenai melaksanakan tugas itu. Hamba akan melaksanakannya, tuanku. Tetapi yang jelas hamba tidak berjanji untuk memastikan bahwa hamba sanggup menangkap keempat orang yang membahayakan itu. Yang penting sekarang jalankan saja dulu tugas itu. Aku percaya paman sanggup menangkap mereka. Aku kenal siapa paman Ronopatmo sebenarnya dan bagaimana ilmu kanuragan yang paman miliki. Ya, mudah-mudahan saja hamba dapat melaksanakan tugas itu tanpa banyak mengalami kesulitan. Baiklah, paman. Kalau begitu, paman Ronopatmo, kuperkenankan meninggalkan ruangan ini. Kau di sini saja, Kebudampit. Aku masih memerlukanmu untuk membicarakan sesuatu. Silakan, paman. Hamba, tuanku. Tumenggung Ronopatmo pun segera menghaturkan sembah sebelum beranjak untuk meninggalkan ruangan itu. Di dalam ruangan pribadi Sri Baginda Kertajaya, sekarang tinggal Senopati Kebodampit dan Sri Baginda sendiri. Sepeninggal Tumenggung Ronopatmo, di ruangan pribadi Raja sekarang tinggal Senopati Kebodampit dan Sri Baginda sendiri. Perlahan Sri Baginda Kertajaya menarik nafas, sementara Senopati Kebodampit masih duduk menunggu apa yang ingin dibicarakan junjungannya. Kebodampit, kau adalah senopati yang paling dekat dengan Tumenggung Yudapaksa. Aku rasa kau tentunya banyak mengetahui tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Aku ingin mengetahui tentang pemuda itu. Barangkali saja Tumenggung Yudapaksa bercerita padamu tentang dia. Hamba memang pernah mendengar cerita tentang pemuda itu. Dan kenyataannya memang bukan sekedar omong kosong, tuanku. Tunggu sebentar. Apakah ada hubungannya dengan suara mengaung tadi pagi dengan pemuda itu? Benar, tuanku. Suara mengaum itu memang suara teriakan dari pemuda yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Orang-orang memberikan julukan padanya singa liar dari padang karautan. Sampai sejauh mana kehebatan yang dimiliki pemuda itu, Kebudampit? Ampun, tuanku. Hamba tidak bisa mengukur kehebatan pemuda itu. Tetapi yang jelas, usianya masih terbilang muda. Tapi sekalipun demikian, ia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Memang banyak orang-orang yang menyebutkan dia sebagai kekasih para dewa, tetapi dia sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Apakah kau sendiri tahu siapa nama pemuda itu? Kalau tidak salah, dia bernamakan Arok, tuanku. Ken Arok. Kebudampit, lalu bagaimana pendapatmu sendiri tentang aku? Ampun, tuanku. Sri Baginda adalah seorang raja. Dan seorang raja adalah orang yang mendapat tugas langsung dari Sang Hyang Agung. Tidak sembarang orang bisa menjadi raja kalau orang itu tidak mendapat anugerah dari Sang Hyang Mahatunggal. Jadi tidak mustahil kalau pertanda itu akhirnya menurun pada tuanku. Dan hati hamba sendiri berkeyakinan Sri Baginda lah yang pantas dikatakan sebagai kekasih para dewa. Aku senang mendengar kau mempunyai pendapat yang benar. Aku memang orang yang pantas disebut kekasih para dewa. Sementara Ken Arok tidak lebih dari manusia biasa, Kebodampit. Kau bilang Ken Arok mempunyai kelebihan yang tidak bisa diukur. Sekarang aku mau tahu keanehan apa yang dimiliki olehnya. Bicaralah. Kau tidak perlu takut untuk menceritakan tentang kehebatan pemuda itu. Aku ingin mendengarnya secara jelas. Baiklah, tuanku. Kalau memang tuanku menghendakinya, hamba akan menceritakannya secara jelas. Sambil memperbaiki letak duduk, Senopati Kebodampit mulai menceritakan tentang kehebatan Ken Arok Sekalipun cerita itu ia ketahui dari Tumenggung Yuda Paksa, tetapi Sri Baginda Kertajaya mendengarkannya penuh seksama. Dan setelah beberapa saat kemudian, benarkah sampai sedemikian hebatnya pemuda itu, Kebodampit? Hamba tidak berani berkata bohong di hadapan tuanku, sekalipun hamba tidak melihat dengan jelas mengenai kebenaran dari cerita itu. Tetapi hamba percaya, tuanku. Ampunkanlah hamba jika hamba telah berlaku lancang berani bicara tentang orang itu di hadapan tuanku. Kau tidak perlu minta maaf. Kau tidak bersalah. Akulah yang memintamu untuk bercerita tentang pemuda itu, karena itu memang kehendakku. Terima kasih, tuanku. Iya. Nah, Kebodampit, sekarang kau kuperkenankan untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih, tuanku. Hamba mohon diri. Apakah benar yang dikatakan Kebodampit tadi, bahwa Ken Arok mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa? Iya. Tapi aku yakin Senopati Kebodampit tidak berani berkata bohong di hadapanku. Dan kalau memang benar dia kekasih para dewa, lantas aku ini apa? Bukankah seorang raja adalah wakil para dewa yang memang telah mendapat pertanda sejak ia lahir? Aku jadi bingung menghadapi semua ini. Sambil mendekap wajahnya dengan kedua belah tangannya, Sri Baginda menghempaskan tubuhnya di bangku berukiran indah. Tak lama setelah itu dia menyendiri di tempat itu. Muncul sang permaisuri menghampirinya. Baginda, sepertinya Baginda tengah dirundung duka. Apakah ada sesuatu yang mengganjal pikiran tuanku sehingga tuanku jadi termenung? Iya. Pikiranku sedang dikacaukan oleh seorang pemuda yang bernama Ken Arok. Pemuda itu telah membuatku resah. Baginda, kalau boleh hamba tahu, sampai sejauh mana pemuda itu membuat Baginda menjadi termenung? Baiklah, permaisuriku. Aku akan menceritakan tentang pemuda itu. Barangkali saja, setelah kuceritakan nanti padamu, kau mempunyai pandangan tentang dirinya dan juga tentang diriku ini. Dengan wajah tenang dan sesekali menarik napas panjang, Sri Baginda pun menceritakan tentang Ken Arok pada permaisurinya. Tidak berapa lama kemudian. Nah, demikianlah cerita itu, permaisuriku. Sekarang apa pendapatmu tentang dirinya? Ya, apa yang diceritakan Senopati Kebodampit tentang Ken Arok, hamba kira ini adalah sebuah jalan untuk membuka pikiran tuanku. Baginda memang seorang raja, tapi raja itu manusia biasa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan juga bisa berbuat salah. Baginda, kehendak Baginda agar semua orang meyakini bahwa Baginda sebagai titisan para dewa, menurut hamba sebaiknya dipertimbangkan lagi, Baginda. Kenapa harus aku pertimbangkan lagi? Bukankah seorang raja memang utusan dewata? Coba kau pikir, permaisuriku. Siapa orang yang akan memimpin rakyat dan juga mengatur tata kehidupan rakyat kalau bukan seorang raja? Jadi mana mungkin aku bukan dikatakan sebagai titisan para dewa? Kalau tidak ada raja, mungkin kehidupan di setiap negeri tidak mempunyai hukum. Kata seorang raja adalah hukum, dan ucapan seorang raja adalah sabda. Dan semua orang tidak lepas dari sabdaku, karena akulah memang kekasih para dewa. Tetapi biar bagaimanapun, tuanku adalah manusia biasa yang tidak lepas dari rasa sakit dan rasa tidak puas. Lihat, lihat baik-baik keadaan Baginda sekarang ini. Bukankah Baginda tengah mengalami sakit? dan mengalami luka pada bagian leher. Nah, dari rasa sakit yang tuanku rasakan inilah menunjukkan bahwa tuanku tetap seorang manusia. Sementara Dewata tidak pernah mengalami apa yang dialami manusia, terutama merasakan sakit, Baginda. Bedanya Baginda dengan orang-orang lain adalah jabatan raja yang sedang Baginda sandang. Ya, sekalipun kata-kata Baginda sebuah hukum dan ucapan Baginda sebuah sabda, tidak semua rakyat akan senang dengan segala keputusan yang tuanku ambil. Contohnya, tidak jauh Senopati Rudro Bondo sendiri. Apakah ucapan Baginda dapat membuat tenang Rudro Bondo? Atau kata-kata Baginda dipatuhinya dengan baik? Tidak, bukan? Nah, dari sinilah seharusnya Baginda merenungi kembali. Apa benar Baginda ini adalah titisan para dewa? Oh, sungguh tajam sekali kata-katamu, Dinda. Aku tidak menyangka kau berani berkata demikian di hadapanku. Maafkan hamba, Baginda. Semua yang hamba katakan ini tidak lebih karena hamba mencintai Baginda. Hamba tidak ingin melihat Baginda melakukan kesalahan besar. Dan kata-kata hamba ini tidak lebih hanya sebuah pendapat saja, Baginda. Pendapat? Pendapat yang bagaimana? Aku tidak suka mendengar pendapat yang tidak sejalan denganku. Sudahlah, permaisuriku. Tinggalkanlah aku sendiri di sini. Baiklah, Baginda. Sekali lagi, maafkanlah kata-kata hamba tadi. Tanpa banyak berkata-kata lagi, sang permaisuri segera meninggalkan ruangan itu. Kembali Sri Baginda menyendiri di ruangan pribadinya. Sementara di luar, matahari sudah menepi di langit barat, cahayanya redup dihalangi awan kelabu. Sebentar kemudian, akhirnya matahari tenggelam di balik kegelapan. Kupikir kau tidak akan datang kemari, Kameswara. Sudah sejak tadi aku menunggumu di sini. Kupikir juga begitu. Kau pasti sudah menungguku sejak tadi. Bagus, bagus kalau kau mempunyai dugaan seperti itu. Bagaimana masalah yang sedang kau hadapi itu? Apakah pertengkaranmu dengan wanita yang bernama Pinaka Swasti Ratu itu sudah dapat kau selesaikan? Aku sudah mengambil keputusan sendiri, Kan Arok. Keputusan? Keputusan yang bagaimana? Aku mengambil keputusan untuk berpisah. Selama ini memang kuakui bahwa aku tengah berjalan di jalan yang salah. Biar bagaimanapun Pinaka memang saudaraku, kakakku sendiri. Tidak pantas rasanya seorang kakak beradik menjadi seorang suami istri. Kalau ku ingat betapa memalukannya perbuatanku itu. Sudahlah, semua yang sudah terjadi tidak perlu kau sesali. Yang perlu kau renungi sekarang adalah hikmahnya. Aku mengerti kau masih menaruh rasa cinta terhadapnya. Tapi, asal kau pahami cinta yang sekarang sedang bersemayam di tubuhmu, bukanlah cinta sejati, melainkan cinta karena hawa nafsu. Rasa cinta bukan ditunjukkan oleh hawa nafsu, Kameswara. Tetapi rasa cinta ditunjukkan oleh rasa sayang. Sayang itulah yang dinamakan cinta sejati. Karena dari rasa sayang itulah, kita bisa memiliki semuanya. Sudahlah, Kameswara. Sekarang kau tidak perlu mengeluh atau putus asa menjalani hidup ini. Jalan kita masih panjang. Masih banyak yang harus kita tempuh untuk mencapai sebuah tujuan yang pasti. Aku harap kau dapat memahami kata-kataku ini, Kameswara. Aku memang harus banyak merenungi tentang perjalanan hidup ini. Kau benar. Jalan kita masih panjang. Masih banyak yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan yang pasti. Ken Arok, aku tidak menyangka kau mempunyai pandangan yang luas seperti ini. Kita hidup bukan hanya sekedar mencari isi perut dan juga menyenangkan diri. Tetapi di dalam hidup ini ada yang harus kita cari dan kita renungkan sedalam-dalamnya. Ya, kau benar, Ken Arok. Entah, sekarang setelah semuanya berusaha untuk kupahami, aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Semuanya seolah-olah menjadi buntu. Hehehehe. Siapa bilang jalanmu telah buntu, Kameswara? Yang membuat buntu jalanmu sebenarnya pikiranmu sendiri. Jalan yang kita akan tempuh sebenarnya masih ada dan masih banyak. Tinggal kitanya sendiri. Apakah kita mau mengulangi lagi untuk menapak ke jalur yang pernah kita injak? Kameswara semakin tidak bisa berkata apa-apa. Dia sekarang hanya bisa termangu menatapkan Arok yang masih berdiri dengan gagah. Sambil terus bicara tentang arti kehidupan, pikiran Kameswara tenggelam pada masa silamnya. Sekali lagi, Kameswara, mulai sekarang kau harus melupakan masa silammu yang buruk. Anggaplah semua itu hanya mimpi dan tidak akan terulang lagi. Ya, mudah-mudahan saja kejadian seperti itu tak akan terulang lagi. Kameswara, 2 hari yang lalu, ketika aku tengah bersemedi, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Dan sesuatu yang kulihat itu, kutangkap melalui ketajaman mata batinku. Di langit timur, nanti akan jatuh sebuah benda dari langit, dan benda itu menurut firasatku akan membawa sebuah malapetaka yang besar. Kalau tadi kau mengatakan bahwa kau kehilangan arah untuk melangkah, maka sekarang kau pergilah ke arah di mana benda itu bakal jatuh. Sebenarnya akan muncul peristiwa apa, Ken Arok, sehingga kau berani mengatakan bahwa benda itu akan membuahkan sebuah malapetaka? Kameswara, aku ini bukan seorang peramal yang bisa memastikan tentang kebenaran peristiwa itu. Yang jelas, di sana akan muncul sebuah peristiwa. Aku harap sebaiknya kau pergi saja ke sana. Nanti kau akan tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Baiklah, aku akan menuruti saranmu. Dan sebenarnya aku pun penasaran dengan apa yang kau katakan ini. Setelah aku pergi, kau sendiri akan kemana? Aku akan pergi ke Tumapel. Tumapel? Iya, di sana aku akan belajar lebih mawas diri. Aku harus membuang segala sifat-sifat liarku selama ini. Seorang pandita yang selama ini menuntunku ingin membimbingku lebih baik lagi, dan juga telah menjanjikan aku untuk menjadi seorang prajurit di Istana Pakuan Tumapel. Aneh, bagaimana mungkin orang seperti Ken Arok yang mempunyai watak demikian akan menjadi seorang prajurit? Rasanya aku kurang percaya. Kenapa kau diam, Kameswara? Apakah ada sesuatu yang aneh dari kata-kataku tadi? Tidak, aku hanya sedikit merasa heran. Bagaimana mungkin kau akan menjadi seorang prajurit biasa, sementara kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi? Kameswara, kenapa harus bingung dan merasa aneh? Sekalipun aku nanti akan menjadi seorang prajurit biasa, bukan berarti aku harus terus-menerus seperti itu. Di Tumapel nanti ada sesuatu yang tengah kutuju. Apakah kau mempunyai cita-cita yang tinggi, misalnya menjadi seorang raja? Sebuah cita-cita yang terlampau muluk. Bagaimana mungkin Ken Arok yang selama ini bekerja sebagai perampok menjadi seorang raja? Tapi boleh juga apa yang kau katakan tadi. Seandainya kelak aku menjadi seorang raja besar, maka kau akan menjadi pendampingku yang setia. Sudahlah, Kameswara. Aku rasa cita-cita seperti itu sudah terlalu tinggi bagiku. Aku rasa malam ini kita akan berpisah. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, apakah masih ada sesuatu yang akan kau bicarakan? Tidak, Ken Arok. Aku hanya ingin minta maaf atas peristiwa tadi siang. Tadi aku sedang hilaf. Aku sama sekali tidak menyadari kalau aku telah bicara kasar terhadapmu. Tadinya aku pikir pertemuan malam ini akan membuahkan sebuah perkelahian karena peristiwa tadi. Tapi ternyata justru aku menemukan sebuah jalan yang selama ini lenyap dari pikiranku. Maafkan aku, Ken Arok. Sebenarnya tidak ada yang harus ku maafkan. Kau tidak salah. Malah aku sebenarnya yang telah bersalah, karena aku telah mencampuri urusan orang lain. Ya, mudah-mudahan setelah peristiwa tadi, kita bisa dapat mengambil hikmahnya lebih dalam lagi. Iya, Kenarok. Baiklah. Kalau begitu kita berpisah ke Mesuara. Mudah-mudahan saja suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Selamat tinggal ke Mesuara. Hop, hop. Ken Arok, pertemuan kita seolah-olah bagai sebuah mimpi saja. Semuanya seakan-akan berlalu begitu cepat. Tapi aku bersyukur dapat bertemu denganmu, karena aku banyak mendapat pelajaran darimu, terutama pelajaran bagaimana menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan saja suatu saat kita dapat bertemu kembali. Selamat berpisah, Ken Arok. Aku sekarang akan pergi menuju sebuah tempat seperti yang kau sarankan itu. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya di sebuah bukit yang bernama Bukit Hawalan, keluarga Tumenggung Murtiwandawa atau Sakya Murti ditempatkan di bukit itu. Mereka semua tinggal di sebuah pondok yang sederhana. Malam itu Sakya Murti nampak tengah menyendiri di bawah pohon sambil menatap jauh ke sebuah perbukitan. Baru hari ini aku merasakan bahwa aku bisa menghayati hidup. Pemandangan di bukit ini pada malam hari sungguh indah sekali. Dan betapa terasa ciptaan Sang Hyang Agung. Kenapa tidak sejak dari dulu aku merenungi semua ini? Ya, tapi semua itu rasanya belum terlambat untuk menyadari keadaan. Kakang? Nyai, kupikir siapa kau ini? Sepertinya kau sedang melamun, Kakang. Apalagi yang kau pikirkan? Nyai, aku ini tidak melamun. Aku justru sedang menikmati keindahan alam ini. Bukit ini terasa indah disinari cahaya rembulan. Walaupun malam ini bulan hanya muncul separuh. Ya, aku juga heran. Kenapa baru sekarang aku mau menikmati ini semua? Sementara dulu, ketika aku sedang tenggelam dalam kemewahan yang semu, aku sama sekali acuh terhadap hal-hal yang seperti ini. Setelah berbagai peristiwa aku alami, aku banyak mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Oh, Kakang, aku senang melihat kau sudah kembali seperti dulu. Rasanya hidup ini tak ada yang menyenangkan selain melihat Kakang hidup tenang. Aku bahagia melihat keadaan Kakang sekarang ini. Nyai, ada suatu yang ingin kumintai pendapatmu. Tentang apa, Kakang? Aku senang melihat tempat ini dan juga melihat keadaannya. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin menetap selamanya di sini. Apakah kau setuju? Oh, Kakang, kenapa aku tidak setuju? Aku sangat setuju sekali, Kakak. Bukankah selama ini yang kita cari hanya sebuah kedamaian? Kalau di tempat ini kita merasa tenang dan bisa melahirkan kedamaian, apa salahnya kita tinggal di bukit ini, Kakak? Iya. Aku rasa di tempat ini kita bisa menemukan kedamaian yang cukup berarti. Jauh dari segala keruwetan dan juga jauh dari kebisingan dunia kanuragan. Aku bahagia, Kakak, karena kerinduanku pada sebuah tempat yang damai telah kita dapatkan. Aku berharap kedamaian ini tidak lagi diusik oleh orang lain yang masih merasa dendam terhadapmu. Ya, kita berdoa saja pada Sang Hyang Agung, Nyai. Mudah-mudahan ketenangan kita tidak diusik lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu saja, Kakang. Kau pun harus bisa membuang jauh-jauh bayangan-bayangan buruk yang selama ini masih terlintas di dalam pikiranmu. Aku memang sedang berusaha untuk melupakan semua masa laluku yang buruk. Tapi masih ada yang tidak bisa kulupakan. Yaitu dua orang anakku, Nyai. Surya Medari dan Pinaka Swastiratu. Oh, jika aku mengingat mereka, aku seolah-olah kehilangan kendali untuk menyadari keadaanku. Aku berdosa telah menyia-nyiakan mereka. Betapa banyaknya dosa yang harus ku pertanggungjawabkan di hadapan Sang Hyang Agung. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku merindukan Surya Medari dan Pinaka Swastiratu. Bahagia rasanya kalau mereka ada di hadapanku. Kemudian sujud, mengaturkan sembah padaku. Nyai, sekalipun aku telah berusaha untuk hidup tenang, tetapi bayangan mereka selalu saja membuntuti kemanapun aku melangkah. Dan bayangan itu seperti bayangan sebuah dosa. Sudahlah, Kakang. Kalau kau terus menerus seperti ini, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah tenang. Sekarang yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya membuat diri kita tenang dan juga membuat Wara Palupi bahagia. Sekarang dia sedang hamil, Kakak. Kalau kita tidak bisa membuatnya tentram, itu sama saja menambah beban dosa. Dan bukan mustahil dia akan lari dari kita. Iya, kita memang harus membuangnya, Nyai. Aku akan berusaha untuk tenang dan menerima keadaan. Kasihan sekali Wara Palupi. Iya, harapan kita satu-satunya hanya pada Wara Palupi. Seandainya dia pergi, maka tidak ada lagi tempat kita untuk membagi rasa, Kakang. Kakang, ayo kita kembali ke pondok. Aku lihat kau sudah terlalu lama menyendiri di sini. Dan udara di sini terasa semakin dingin. Ayo, Kakak. Iya, Nyai. Malam merayap tanpa terasa. Sementara waktu bergulir tanpa bisa diraba. Semuanya berlalu seakan-akan bagai dalam mimpi. Setelah beberapa lama malam membentang, akhirnya lenyap berganti terang, dan matahari sudah muncul di punggung bukit. Kakang Sakyamurti. Dari mana saja 3 hari ini kau, Dewa Hastu? Aku sampai cemas menunggumu. Aku melihat-lihat keadaan di Kota Raja, Kakang. Kota Raja? Iya. Apakah ada berita yang kau dapatkan dari Kota Raja? Ada, Kakang. Berita ini nampak cukup pelik juga. Rupanya Istana Kediri sekarang telah banyak mengalami peralihan jabatan. Tepatnya suasana Kediri pada saat ini sedang mengalami kegoncangan, Kakang. Kegoncangan? Iya. Belum lama ini ada berita yang tidak masuk di akal. Tumenggung sudah paksa lenyap dari Katumenggungan, Kakang. Tumenggung Yuda Paksa lenyap. Iya. Ah, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah kau pun mendengar apa sebabnya Tumenggung Yuda Paksa minggat dari kediamannya? Menurut yang saya dengar, kenapa Tumenggung Yuda Paksa minggat adalah karena jabatannya dicabut sebagai panglima perang, Kakak. Aneh sekali. Sebenarnya ada peristiwa apa di Kediri itu? Tiga hari yang lalu, di Kediri telah terjadi pemberontakan. Dan anehnya pemberontakan itu dipimpin oleh seorang senopati yang diangkat oleh Tumenggung Yudapaksa. Senopati itu bernama Rudrobondo. Senopati Rudrobondo rupanya seorang telik sandi dari Ganter. Dari peristiwa pemberontakan itu, Senopati telik sandi itu telah menyelamatkan diri, Kakang. Apakah karena peristiwa pemberontakan yang gagal ditumpas oleh Yudapaksa itu, akhirnya jabatannya dicopot? Ya, saya rasa demikian, Kakang. Oh. Loh, kenapa Kakang tertawa? Apakah ada sesuatu yang aneh dari peristiwa yang menimpa Kediri sekarang ini? Rupanya Kertajaya sekarang ini tengah menghadapi sebuah kehancuran. Dan lucunya, dua orang Tumenggung kepercayaannya tiba-tiba saja jadi musuh besarnya. Kertajaya. Ah, lalu apalagi yang kau lihat di sana? Di kota raja sekarang ini tengah diadakan pembersihan, Kakang. Semua orang-orang yang menjadi pendukung orang-orang Ganter diburu. Dan telik sandi Ganter yang berada di Kediri, dikulung, sepertinya tidak tersisa sama sekali. Lalu siapa orang yang ditunjuk sebagai panglima untuk menggantikan Yudapaksa? Menurut yang saya dengar, kalau tidak salah, Kertajaya mengangkat seorang Tumenggung dari angkatan tua. Tumenggung itu bernama Rono Patmo. Tumenggung Rono Patmo? Iya. Ya. Sekalipun Tumenggung Rono Patmo itu sudah tua, tetapi orang itu bertangan dingin. Ia tak banyak bicara, tetapi semua pekerjaannya dapat ia lakukan dengan cukup baik. Di samping itu, ilmu kanuragan yang dimilikinya cukup tinggi. Oh, tidak sembarang orang bisa mengalahkan dia. Iya. Adi Dewastu. Iya, Kakang. Sebenarnya setiap saat aku ini ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan tentang anakku. Tapi aku sungkan. Dan baru kali ini aku ingin bicara tentang anakku. Iya. Kameswara. Apakah selama perjalananmu kau pernah bertemu dengan Kameswara? Atau barangkali Pinaka Swasti Ratu? Tidak, Kakang. Aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi tentang Kameswara, aku pernah mendengar, kalau tidak salah, sekarang dia berada di Padang Karautan, Kakang. Padang Karautan? Iya. Apa katanya yang ia lakukan di sana? Entah, Kakang. Tapi menurut yang saya dengar, di Padang Karautan itu, Kameswara mempunyai seorang sahabat yang sedang melakukan mesubrata. Dan dia katanya tengah menjaganya, Kakang. Lalu apakah selama ini Kameswara mengetahui bahwa ia kakak beradik dengan Pinaka Swasti Ratu? Bagaikan terkena petir yang hebat, tiba-tiba saja wajah Biku Dewa Hastu menjadi merah. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang anak kakangnya itu. Sementara Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu telah mengalami peristiwa yang memalukan. Memang cukup banyak yang diketahui Biku Dewa Hastu setelah beberapa lama meninggalkan Bukit Hawalan. Dia kemudian menceritakan pengalamannya pada Sakyamurti kakangnya, terutama pengalamannya ketika berada di kota Raja Kediri. Beberapa saat keduanya bercerita tentang berbagai hal. Jadi orang yang bernama Tumenggung Rono Patmo adalah orang yang berilmu tinggi, Kakak. Iya. Begitulah yang aku ketahui. Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Selama ini kau banyak melakukan perjalanan jauh. Iya. Sebenarnya setiap aku berbicara denganmu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan, terutama tentang kedua orang anakku. Iya. tapi aku sungkan. Dan baru kali ini aku mencoba untuk menanyakannya padamu. Seharusnya Kakang tidak perlu sungkan. Kenapa Kakang malu? Toh yang akan Kakang tanyakan adalah hubungan darah Kakang sendiri. Iya, memang kau benar. Aku ingin menanyakan tentang Kameswara. Apakah selama ini perjalananmu ke sana kemari? Iya. Kau pernah bertemu dengan Kameswara? Atau barangkali kau bertemu dengan Pinaka Swastirati? Anu Kakang, aku tidak pernah bertemu dengan mereka, terutama dengan Pinaka Swastiratu. Tapi tentang Kameswara, aku pernah mendengar. Kalau tidak salah, sekarang dia berada di Padang Karautan, Kakang. Di Padang Karautan? Iya. Apa katanya yang ia lakukan di sana? Entahlah, Kakang. Tapi menurut yang saya dengar, di Padang Karautan itu Kameswara mempunyai seorang teman. Dan temannya itu sedang melakukan mesubrata. Sementara Kameswara sendiri di Padang Karautan menjaga keadaan temannya itu. Lalu apakah selama ini Kameswara mengetahui bahwa ia kakak beradik dengan Pinaka Swastiratu? Ikut Dewa Hastu tersentak kaget. Dia tidak menyangka kalau kakangnya akan menanyakan tentang hal itu sampai begitu jauh. Sesaat lamanya dia terdiam dan wajahnya yang tua itu jadi kelihatan pucat. Ada apa, Dewa Hastu? Kenapa kau diam? Apakah ada sesuatu yang telah menimpa mereka? Tidak, Kakang. Aku tidak tahu. Bukankah tadi aku katakan bahwa aku tidak pernah bertemu dengan mereka? Jadi, bagaimana aku tahu keadaan mereka sekarang, Kakang? Sepertinya kau ini menyembunyikan sesuatu. Dari cara bicaramu saja, kau seolah-olah menutup-nutupi sebuah masalah. Ayo, katakanlah Adi Dewa Hastu. Katakan apa yang terjadi terhadap mereka. Aku ingin dengar. Kau tahu betapa selama ini aku merindukan mereka. Hidupku hancur. Dan pikiranku berantakan karena tidak lain memikirkan mereka. Jadi kalau kau berusaha menutup-nutupi tentang kejadian atau musibah yang telah menimpa mereka, maka akan semakin menderitalah aku ini, Adi Dewa Hastu. Ayo, ceritakanlah kalau kau pernah tahu tentang musibah yang telah menimpa mereka. Ayo. Aku khawatir Kakang tidak akan kuat mendengarnya. Katakanlah. Jika Kakang tahu berita ini begitu menyakitkan, apalagi Kakang orang tua kandung mereka. Sebagaimanapun beratnya, aku ingin tetap mendengarnya. Aku bisa mengendalikan diriku, Adi Dewa Hastu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menderita karena ceritamu. Ayo, ceritakanlah. Iya. Baiklah, Kakang. Kalau memang Kakang merasa kuat untuk menerima kenyataan ini. Sebenarnya, aku bukan hanya mendengar, Kakang. Tapi aku pernah bertemu dengan mereka. Aku sengaja tidak pernah bercerita tentang mereka padamu. Karena aku takut kau akan makin menderita, Kakang. Itulah yang aku takutkan, Kakang. Seharusnya jangan begitu, Di. Biar bagaimanapun, aku ini adalah ayahnya. Iya, iya. Dan aku perlu tahu tentang mereka. Iya. Baiklah. Kakang, Kameswara dan Pinaka Swastiratu telah melakukan sesuatu yang amat memalukan, Kakang. mereka telah menikah. Menikah? Iya. Iya, mereka melakukan hal itu. Pada awalnya, karena mereka saling tidak mengenal, Kakak. Dan aku pada saat itu tidak pernah menceritakan bahwa Kameswara adalah adiknya Pinaka Swasti Ratu. Jelasnya, mereka melakukan pernikahan itu pada dasarnya karena saling tidak tahu bahwa mereka bersaudara, Kakak. Ya, itulah yang aku ketahui tentang mereka sekarang. Oh, jagat Dewa Batara. Kenapa hal ini sampai terjadi? Kakang Sakyamurti. Kakang. Tiba-tiba saja Sakyamurti terdiam. Dia diam dengan tatapan mata kosong. Biku Dewa Hastu yang melihat hal itu menjadi tegang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap kakangnya. Sakyamurti masih terus diam. Di dalam benaknya terlintas dua orang anaknya tengah menghujat dengan tajamnya. Murti Wandawa, lihat aku Kameswara, tidak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Aku telah kau buang, kau campakkan seperti seonggok sampah yang paling menjijikkan. Lihat aku, Murti Wandawa, jangan kau palingkan wajahmu. Bukankah aku lahir dari Ngeramban? Katakan yang jujur, Murti Wandawa. Aku benci terhadapmu. Begitu teganya kau campakkan aku. Aku muak terhadapmu. Iya, aku juga muak. Aku juga benci terhadap Sakyamurti. Kau ini orang tua apa? Kelakuanmu bukan lagi kelakuan seorang ayah, tetapi kelakuanmu tidak lebih dari seekor binatang yang paling menjijikkan. Lihat baik-baik aku, Sakyamurti. Aku juga tidak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Kau bukan manusia, kau binatang. Kelakuanmu tidak lebih dari seekor binatang yang paling nista. Betapa menyakitkannya menghadapi ini semua, Sakyamurti. Di mana letak tanggung jawabmu sebagai seorang ayah? Lihat baik-baik kami berdua ini, Sakyamurti. Iya, tataplah dengan pikiranmu yang jernih. Apakah pantas kami menjadi suami istri sementara kau melihat kami dua orang anak yang bersaudara? Apakah pantas, Murti Wandawa? Kesalahan kami yang telah kami perbuat bukanlah tanggung jawab kami, tapi kau yang bertanggung jawab, karena kaulah pohon dari kehancuran kami. Kalau menurutmu kami ini bersaudara, bahkan mempunyai ikatan darah, itu sebenarnya tidak. Pinaka Swasti Ratu bukan kakakku. Begitu juga aku bukan adiknya Pinaka Swasti Ratu. Iya, kita memang tidak pernah mempunyai ikatan darah. Kau bohong, kau dusta. Kami tidak bersaudara, bukan? Iya, kita memang tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tidak. Tidak. Tidak. Hentikan. Kakak. Cukup. Kakak. Apa ini sebenarnya? Kakak. Ingat, kakak. Kenapa kau jadi begini? Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau akan sanggup menerima kenyataan ini? Tapi kenapa sekarang kau malah bagaikan orang yang tidak sadarkan diri? Sadarlah, kakak. Apakah ini buah yang harus kupetik dari segala dosa-dosa yang telah aku lakukan? Oh, kakak. Aku telah melahirkan sebuah malapetaka yang mengerikan. Dua orang darah daging telah menikah. Kakak, sudah. Inikah karma untukku, Adi Dewa Hastu? Inikah kutukan yang diberikan padaku? Mau ditaruh di mana wajahku ini, Adi Dewa Hastu? Kakang, sudahlah. Aku ini memang iblis. Aku pantas mati daripada hidup bercermin bangkai. Kakang. Iblis kau, Sakyamurti. Setan kau, Sakyamurti. Kakang, tunggu. Tiba-tiba saja Sakyamurti melompat meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Biku Dewa Hastu segera melesat untuk menyusulnya. Sakyamurti terus berlari hingga akhirnya dia berhenti di sebuah tempat. Dia nampak menderita. peristiwa pahit yang menimpa kedua anaknya benar-benar telah membuatnya menderita. Sambil terisak bagaikan seorang anak kecil, Sakyamurti melekatkan tubuhnya di sebuah batang pohon yang besar. Dewata, kenapa ini harus terjadi? Kenapa malapetaka ini merajalela pada anak-anakku? Kenapa tidak kau bunuh saja aku sebagai penebus dosa-dosaku? Sungguh menyakitkan sekali peristiwa ini. Aku tidak kuasa menghadapinya, Dewata aku. Kakang. Kakang. Kenapa kakang harus bersikap seperti ini? Kakang harus menghadapi semua ini dengan hati tabah. Ya, kalau memang peristiwa ini menurut kakang adalah sebuah karma, kakang harus menerimanya dengan ikhlas. Aku tidak bisa menerimanya, Adi Dewa Hastu. Lebih baik aku mati saja daripada harus menanggung beban yang amat pahit ini. Oh, kakang. Bunuhlah aku, Adi Dewa Hastu. Tidak. Jadilah kau dewa pencabut nyawa bagiku. Bunuhlah aku, tidak. Dewa Hastu. Tidak, kakang. Kau sekarang ini sudah mulai putus asa kembali. Padahal sebelumnya kau telah menemukan dirimu kembali, kakang. Oh, kenapa kau harus begini, kakang Sakyamurti? Menyesal aku menceritakan semua ini kalau akhirnya kau akan seperti ini. Rasa putus asaku sepertinya tak akan pernah lenyap dari kehidupanku. Berbagai masalah buah dari kekotoranku setiap saat pasti akan menghujatku. Kalau caranya kehidupanku seperti ini, sudah lebih baik aku mati saja. Jangan, kakang. Aku sudah terlampau banyak dosa di Dewastu. Kakang, kenapa kau harus takut dan tenggelam dalam perasaan yang amat dalam? Sekalipun dosamu bertumpuk setinggi gunung, tapi jika kau sudah menyadari, kemudian insaf, bukan mustahil Dewata Agung akan mengampuni segala dosa-dosa itu. Bagaimana mungkin dosa-dosaku akan terampuni sementara Batara Agung membalas perbuatanku dengan seperti itu? Kau lihat sendiri, bukan? Apakah yang demikian itu berarti dosa-dosaku akan terampuni? Tidak, bukan? Kakak, jangan salah sangka, kakak. Kau tidak boleh seperti itu. Semua musibah yang menimpamu ini tidak lebih hanyalah sebuah cobaan. Kalau dulu kau bisa melakukan kejahatan dengan hati yang tenang, kenapa sekarang ini kau tidak bisa menerima cobaan ini dengan hati yang tabah? Kalau kau tidak bisa, itu artinya kau tidak pernah mau mengakui bahwa Dewata Agung bisa memaafkanmu. Sudahlah, kakak. Jangan terlalu larut dalam kepahitan ini. Cobalah berusaha untuk menerima semua ini dengan hati yang besar. Aku tidak mampu, Di. Aku tidak bisa menerima ini semua dengan hati yang besar. Aku tidak mampu. Lebih baik kau bunuh saja aku ini, Adi. Oh, kakak. Barangkali dengan begitu, semua masalah yang mengganjal pikiranku lenyap dan tuntas. Tidak, tidak, kakak. Siapa bilang bunuh diri berarti menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Tidak, kakak. Di dunia kau boleh merasa selesai dengan beban hidup, tetapi di akhirat kau harus bertanggung jawab atas dosa-dosamu di dunia. Kakak, jangan kau pikir hukuman di akhirat itu enteng. Sadarlah, kau harus membesarkan dirimu bahwa kau bekas seorang tumenggung, seorang laki-laki yang mempunyai wibawa dan pandangan yang luas. Tidak, tidak. Sekalipun kau memberikan pandangan tentang kehidupan padaku, aku tetap ingin mati. Aku bosan dengan hidup ini. Aku sudah tidak kuat menanggung beban penderitaan seperti ini, Adi Dewa Hastu. Ayo, bunuhlah aku. Tidak. Bunuhlah aku, Ratu. Biku Dewa Hastu benar-benar sudah kehabisan akal. Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Sakyamurti masih berdiri dengan tegang. Matanya menatap kosong ke arah Biku Dewa Hastu. Rasa putus asa benar-benar telah membelenggu hatinya. Kembali Sakyamurti mendesah. Bunuh aku, Dewa Hastu! Kenapa kau masih diam saja? Apakah kau tuli? Aku ingin lepas dari kehidupan yang semu ini. Ayo, bunuhlah aku, Dewa Hastu! Baik, baik, baik kakak. Kalau kau memang ingin mati, tapi jangan menyesal. Kematianmu ini akan cukup mengerikan. Kau ingat dengan Lusa Raswati, bukan? Nah, aku akan membuatmu mati lebih dari itu. Ayo, bersiap-siaplah untuk mati manusia pengecut. Aku, ayo. Aku sudah siap sejak dari tadi, Adi Dewa Hastu. Ayo, bunuhlah aku. Mungkin inilah akhir dari hidupku yang menyakitkan itu. Tidak. Siapa bilang ini adalah akhir dari hidupmu yang menyakitkan? Tidak. Kalau sekarang kau mati, seperti yang aku katakan tadi, maka di akhirat nanti, kau harus bertanggung jawab dengan segala dosa-dosamu, Kakang. Baik. Bersiap-siaplah, Kakang Sakyamurti. Ajalmu saat ini akan kujemput. Sudahlah, Dewa Hastu. Kau jangan banyak bicara lagi. Ayo, bunuhlah aku. Lakukan saja apa yang aku inginkan. Baik. Ayo. Baik. Lakukan. Baik, manusia pengecut. Biku Dewa Hastu segera melesat dengan cepat. Tangannya yang kekar dan berisi segera dia rentangkan. Sementara Sakyamurti yang memang mengharapkan kematian dari adiknya hanya diam terpaku sambil memandang lurus dengan tatapan kosong. Nah, benarkah Biku Dewa Hastu akan mengakhiri hidup Sakyamurti? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.